Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Anulah Haris Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan orang yang sakit dan juga orang yang menjenguknya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-524. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu iyadatil musyrik. Qala haddathana Sulaiman ibnu Harb, qala haddathana Hammad ibnu Zaid an Thabit an Anas anna gulaman minal Yahud kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridha fatahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'uduh faqa'ada inda ra'sihi faqal aslim fanadhara ila abihi wa huwa inda ra'sihi faqala lahu ati' abal qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Berkata al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab tentang iyadatul musyrik, hukum menjenguk orang yang musyrik. Orang musyrik ai yang dia sedang sakit, bagaimana hukumnya di dalam Islam. Beliau al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasannya iyadatul musyrik, menjenguk orang yang sakit yang mana dia adalah seorang yang musyrik, ini hukumnya adalah jaiz, diperbolehkan. Anna iyadatul musyrik jaizah idza kusida biha ta'lifu qalbi wa da'watihi ilal Islam bal yushra. Bahwasanya mengunjungi menjenguk orang musyrik itu diperbolehkan, akan tapi dengan syarat idza kusida biha ta'lifu qalbihi wa da'watihi ilal Islam, ketika yang diinginkan tujuan dari menjenguk orang musyrik yang sedang sakit tadi itu adalah untuk melunakkan hatinya dan juga untuk mendakwainya supaya dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Bahkan ini adalah perkara yang disyariatkan, nah, untuk melunakkan hati orang yang musyrik. Ketika hatinya telah lunak, nah, ketika itu kita dakwai, kita ajak untuk masuk Islam, nah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dia bisa masuk ke dalam agama Islam dan menerima dakwah Islam ini dengan senang hati. Dan ini masuk nah, dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mengatakan, la yanhakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena sebab agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, naam, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang musyrik, naam, yang mereka tidak memerangi kalian. Boleh kalian berbuat baik kepada mereka, tujuannya supaya lembut hati mereka, lunak hati mereka ketika diajak untuk masuk Islam, didakwai dengan agama Islam dia bisa menerima dakwah itu dengan senang. Wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Naam, sehingga di dalam iyadatul musyrik mengunjungi orang yang musyrik yang sedang sakit, ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam Islam dengan tujuan tadi, yaitu apa? Melunakkan hatinya dan mendakwahkan mereka kepada agama Islam. Beliau membawakan sebuah hadis di sini. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Beliau mengatakan dalam mengkhabarkan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid an Thabit, dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna ulaman minal Yahud, bahwasanya ada seorang anak kecil dari kalangan Yahudi, dari kalangan orang-orang Yahudi. Kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia sebelumnya pernah berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadim, menjadi pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kafir. Naam, dan ini hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan, dan di dalam permasalahan ini ay khidmatul muslim minal kuffar. Naam, hukum seorang muslim mengambil pembantu dari orang-orang kufar yang membantu dirinya, ini berlaku padanya hukum atau kaidah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menahan atau mencegah dari mafsadat itu lebih dikedepankan daripada mengambil maslahah, daripada mengambil kemaslahatan. Maksudnya kata para ulama dari contoh apa yang disebutkan di sini, apabila nam khidmatul muslim minal kufar fi baiti ilmin, apabila orang kafir menjadi pelayan pembantu bagi orang muslim pada suatu rumah yang di situ penghuninya adalah mereka ahlul ilm yang memiliki ilmu agama yang kuat, wa ta'thiru alaih lamin, dan penghuni rumah tersebut, orang-orang muslimun tersebut bisa mempengaruhi naam orang yang kafir tadi yang berkhidmat kepadanya, bukan malah pembantunya yang kafir yang mempengaruhi tuan rumahnya, maka ini diperbolehkan. Akan tapi sebaliknya, wa idza kana fi bait laisa lil ilmi fihi hadzun, akan tapi ketika di situ sebuah rumah kaum muslimin yang tidak mengenal ilmu agama, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dia mengambil pembantu dari orang-orang kufar, kemudian naam wa ta'thiru li ahlil bait lamin fahada fihi mafsadah fala yajuz, sehingga orang kafir tadi mempengaruhi orang-orang muslim yang dibantu, maka ini mengandung mafsadah, maka tidak diperbolehkan. Sehingga hukum khidmah al-muslim minal kufar di sini berjalan padanya kaidah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, apabila ada maslahatnya naam bisa mendakwahkan mereka kepada agama Islam, maka diperbolehkan. Akan tapi kebalikannya, ketika mereka yang dijadikan sebagai pembantu naam malah mempengaruhi agama kaum muslimin dan menebarkan syubhat, maka ini haram, hukumnya tidak diperbolehkan. Qala anna gulaman minal yahudi kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Kata Anas bin Malik, anak dari Yahudi tadi yang dia membantu Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu dia sakit. Fatahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ya'uduh, menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sih, dan beliau pun duduk di sisi kepalanya, di sisi kepala gulam yang sedang sakit tadi. Dan inilah syahid dari apa yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala di dalam bab ini, nam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk mereka orang-orang musyrik, dan ini diperbolehkan. Dan juga tanbih di dalam kalimat ini, ala annal yahud minal musyrikin, di dalam bab mu'allif mengatakan apa, iyadatul musyrik, hukum menjenguk orang yang musyrik. Dan di dalam lafaz hadis ini naam disebutkan bahwasanya dia adalah minal yahud, berarti orang-orang Yahudi mereka termasuk dari kaum musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Faqada inda ra'sih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu naam duduk di sisi kepalanya, dan ini termasuk perkara yang sunnah untuk al-a'id, orang yang menjenguk orang yang sakit, untuk dia duduk di sisi kepalanya, au qaribun min ra'sih, au dekat, atau dekat dengan kepalanya. Apa tujuannya? Supaya nam, ini meringankan bagi orang yang sakit ketika dia berbicara, ketika bertanya bagaimana kabarnya. Nam, di situ nam menjawab pertanyaan orang yang berkunjung, dia bisa menjawab dengan pelan, tidak perlu keras-keras. Naam, atau ketika al-a'id ingin mendoakan juga disunahkan untuk dekat dengan kepalanya atau yang semisalnya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menjenguk orang yang sakit, qa'ada inda ra'sih, beliau duduk di sisi kepalanya. Faqala aslim, kemudian kata Anas bin Malik, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepalanya, beliau mengatakan kepada gulam tadi, aslim, masuk Islamlah engkau. Masuk Islamlah engkau. Maka di dalam kalimat ini ada faedah, anna da'wah takunu ta'lifil qulub thumma bidakwatihi lal Islam, wa ayyakuna da'i yatahalla bi akhlaqin karimah. Bahwasanya dakwah itu hendaknya adalah dengan melunakkan hati, kemudian mengajak kepada agama Islam. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung menyuruhnya masuk Islam. Beliau tidak langsung memerintahkan pembantunya yang Yahudi tadi untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tapi beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau menjenguknya dalam keadaan dia sedang sakit. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya orang yang sedang sakit dia butuh perhatian, dia butuh bantuan, butuh doa dari orang lain. Nah, karena dia dalam kondisi lemah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, yang mana dengan kunjungan tersebut diharapkan hatinya bisa lunak, dan setelah hatinya lunak dengan akhlak yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam, diharapkan dengan itu dia bisa menerima dakwatul Islam yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat apa yang beliau naam, apa yang dia katakan setelah itu, qala fa nadhara ila abihi wa huwa inda ra'sih, kata Anas bin Malik, setelah itu gulam tadi, anak tadi, dia melihat kepada ayahnya, yang mana ayahnya ada di situ juga di sisi kepalanya. Naam, nadhara ila abi ay yastashiru lahu, dia melihat ke arah bapaknya seakan-akan ingin meminta pendapat, bermusyawarah kepada bapaknya. Naam, bagaimana aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, apakah boleh? Tapi ini tidak diucapkan, hanya nadhara ila abi, melihat dengan pandangan istisyar, meminta pendapat kepada ayahnya yang ketika itu ada di sampingnya juga. Faqala lahu, maka naam ayahnya mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama, taatilah Abul Qasim, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aslama, maka dia pun naam masuk Islam, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, beliau selalu mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, baik itu kepada naam karib kerabatnya, kepada teman dekatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin, al-kuffar, wal-yahud. Beliau mengedepankan kelemah lembutan, naam karena diharapkan dengan itu semua, naam mereka manusia dapat menerima agama Islam dengan sepenuh hati. Qala fa aslama, maka anak kecil itu pun masuk Islam. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu keluar dan beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. 6. Dan di sini disyariatkan pula untuk seorang muslim ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan suatu kenikmatan, untuk dia bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan naam dakwahnya diterima, anak kecil tadi masuk Islam, beliau mengucapkan kalimat tahmid memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullah, fil hadithi dalilun ala masyru'iyati iyadatil marid walau kana kafiran. Faidha kana ma'al iyadati da'wah lahu liyadkhula fi dini Islam, fahadha nurun ala nur, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adal gulam al-musyrik alladhi kana yakhdumuhu. Di dalam hadis ini kata beliau rahimahullah, terdapat sebuah dalil tentang disyariatkannya untuk menjenguk orang yang sakit, naam siapapun dia, meskipun dia adalah orang kafir. Maka apabila dalam kunjungan atau menjenguk tersebut ada suatu dakwah, ajakan kepada dirinya, kepada orang kafir tadi, supaya dia masuk, mau masuk ke dalam agama Islam, fahadha nurun ala nur, maka ini adalah sebuah cahaya di atas cahaya. Dia mengamalkan ibadah sunnah, kemudian juga dia bisa mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam, maka ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tadi, beliau menjenguk orang anak kecil yang musyrik, yang mana sebelumnya dia telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma marida adahu wada'ahu ila dukhuli fil Islam, faradallahu li hadzal gulam al khaira fil akhirah, wa huwa anna Allah anqadahu bi dukhulihi fil Islam minan nar. Yaitu ketika anak kecil tadi sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan naam kebaikan untuk anak kecil tadi di dalam keakhiratnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dengan masuknya dia ke dalam agama Islam dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena ketika seorang hamba dia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, meninggal dunia belum sempat masuk Islam, maka dia akan mendapatkan ancaman dengan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, khalidan fiha, kekal di dalamnya, abadan abidin, selama-lamanya, tidak ada batasnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini menginginkan kebaikan untuk anak kecil tadi, yang mana dia telah membantu Nabi alaihi salatu wassalam sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dari an-nar. Qala wa fihi dalilun ala annahu la yunqidhu minan nari illa ad-dukhula fil Islam, fa inna ad-dukhula fil Islam yunji minan nar wa yadkhilu sahibahu al-jannah. Dan tentunya di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwasanya tidak akan menyelamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali naam hanya ketika seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Karena masuk ke dalam agama Islam itulah yang akan bisa menyelamatkan dari an-nar dan akan memasukkan pelakunya naam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama di dunia ini yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Naam, selain agama Islam maka akan tertolak dan pelakunya menjadi ashabun nar. Qala wa fil haditsi jawazu iyadatil musyrik. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah bolehnya menjenguk orang musyrik yang dia dalam keadaan sakit. Qala wa fihi mashru'iyyatud da'wati ila Allah fi kulli munasabatin minal musnasabat kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang disyariatkannya untuk berdakwah. Disyariatkannya seorang hamba untuk berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jal pada setiap kesempatan dari kesempatan-kesempatan yang ada sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia memiliki kesempatan yang berharga tersebut, hendaknya dia ambil, hendaknya dia lakukan, jangan dia sia-siakan. Li'ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah karena sebab dirimu, ini lebih baik daripada unta merah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa fihi jawazu istikhdamil musyrikin sawa'un akana fil khidmatil manziliyah am kana fit tijarat aw nahwi dzalik minal khadamat allati yahtaju ilaiha al muslim la haraja alaihi. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang bolehnya istikhdamul musyrikin mengambil pembantu atau karyawan atau orang yang bekerja naam dari kalangan kaum musyrikin. Ini diperbolehkan. Naam, sawa'un akana fil khidmatil manziliyah, sama saja, tidak ada bedanya. Apakah naam itu dalam pekerjaan rumah tangga, amkana fit tijarat, atau mengambil pembantu karyawan untuk urusan perdagangan atau bisnisnya, boleh dia naam menjadikan pegawainya dari kalangan orang-orang musyrikin. Ini hukum asalnya, yajuz, diperbolehkan. Akan tapi kata beliau rahimahullah, atau yang semisalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh seorang muslim, la haraja alaih, tidak ada dosa atasnya. Kemudian beliau memberikan tanbih, ghaira annahu idza wujidal ajirul muslim fahuwa aula bil khidmah li amanatihi wa diyanatihi wa hirsan ala qada'i hajatihi. Hanya saja naam bahwasannya di sana apabila didapati al ajirul muslim naam seorang yang muslim, pegawai yang muslim atau karyawan yang muslim, dia agamanya Islam, fahuwa aula bil khidmah, maka ini lebih utama untuk dijadikan sebagai pembantu atau sebagai karyawan atau sebagai pekerja. Kenapa demikian? Li amanatihi wa diyanatih, karena amanah, sifat amanah yang ada pada seorang muslim, wa diyanatihi, karena agamanya, dia adalah agamanya Islam, dia seorang muslim, wa hirsun ala qada'i hajatih, dan dalam rangka untuk semangat di dalam menunaikan kebutuhannya, kebutuhan sesama muslim. Hukum asalnya diperbolehkan, tapi aula, al-aula yang lebih utama itu adalah seorang muslim yang dijadikan sebagai pekerja atau pembantu. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Adapun bab yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.